ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله. Mari kita lanjutkan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan sampai pada jenis yang kedua dari syirik kecil. Yang pertama sudah kita baca, yaitu syirik kecil bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan kehidupan kita dan kehidupan orang lain, bersumpah dengan bapak-bapak, bersumpah dengan amanah dan sejenisnya. Itu semua termasuk al-halif bi ghairillah. Nah, yang kedua, wa min anwa'i syirkil asghari asy-syirku bil alfaz. Nah, yang termasuk dari jenis-jenis syirik kecil adalah syirik dalam lafaz. Syirik dalam ucapan. مثل قولي ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت. Yaitu seperti orang mengatakan ما شاء الله, atas kehendak Allah dan kehendakmu. ولولا الله وأنت, kalau bukan karena Allah dan kamu. Dan ucapan-ucapan yang semakna dengan ini, menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Azza wa Jalla dengan huruf waw atau dan, kalau dalam bahasa Indonesianya. Faqad rawa al-Imam Ahmad wa an-Nasa'i an Qutailah anna yahudiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala innakum tusyrikuna. Nah, innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Wa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu rabbil ka'bah wa ay yaqulu ma syaa Allah tsumma syi'ta. Nah, seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sesungguhnya kalian kaum muslimin juga berbuat kesyirikan, kalian mempersekutukan. Nah, kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan juga kalian mengatakan dalam sumpah wal ka'bah, demi ka'bah. Fa'amarahum an-nabi, maka Nabi alaihi salatu wasalam perintahkan mereka, idza aradu ay yahlifu, apabila mereka ingin bersumpah untuk mengatakan wa rabbil ka'bah, dan demi Allah yang memiliki Ka'bah. Nah, ya, wa rabbil Ka'bah. Kalau wal Ka'bah, Ka'bah selain Allah, maka itu termasuk al-halif bi ghairillah. Kalau wa rabbil Ka'bah, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang biasa bersumpah wa hayatika, misalnya bisa ditambah wa rabbi hayatika wa muhibi hayatika wa wahibi hayatika, memberi kehidupanmu demi Allah juga maksudnya. Nah, wa ayyaqulu, dan juga Nabi alaihi salatu wasalam perintahkan para sahabat untuk mengatakan masyaallah tsumma syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian kehendakmu, bukan dan ya. Thumma dan kemudian, ya. Kemudian kehendakmu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kehendakmu. Ya, kemudian. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullah taala. Warwa An-Nasa'i wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta. Fa qala aj'altani lillahi niddan? Qul ma syaa Allah wahda. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seseorang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Masya Allah wa syi'ta," maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan aku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Katakan, ya, qul, katakan, "Masya Allah wahdah." Katakan, "Masya Allah saja." Katakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah. Jadi, dua riwayat ini demikian. Kalau mau menyebutkan kebaikan orang, jasa orang, maka disebutkan dengan kata kemudian. Atau kalau tidak, ya sudah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala saja. Fadalla al-hadithani wa ma jaa'a bi ma'nahuma 'ala man'i qawli ma syaa Allah wa syi'ta. Maka dua hadis ini menunjukkan, ya, dan apa yang ada dalam makna keduanya menunjukkan dilarangnya perkataan masya Allah wa syi'ta wa ma syabahahu minal alfal dan lafaz-lafaz yang mirip dengannya, misal seperti laulallahu wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mali illallahu wa anta. Tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu. Ya. Tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu. Nah, dan lafadznya semisalnya, ya, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah dan kamu. Ini juga sama, ya, harusnya dikatakan kemudian, ya, kemudian. Nah, li'anna al-'athfa bil-wawi yaqtadi at-taswiyah bainal muta'athifain, karena digabungkannya dengan kata waw, dengan kata dan, dengan kata lan kalau dalam bahasa Jawa, dengan kata soho. Nah, yaitu berarti menyamakan dua perkara yang digabungkan, yang disebut sebelumnya dan yang disebut setelahnya. Ya. Nah, karena berkah Allah Subhanahu wa taala dan para hadirin itu juga sama, dan para hadirin, nah, juga sama, nah, itu tidak boleh. Kemudian yang benar, ya, kemudian. Kalau dengan waw itu hala syirkun, ini adalah satu kesyirikan. Fal wajibu ayyutofa bi thumma, seharusnya digabungkan dengan kata kemudian. Fayuqal, maka dikatakan masya Allahu thumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu, atau thumma syaa fulan, atau kemudian kehendak si fulan, kalau bukan karena Allah kemudian kamu, atau kemudian si fulan. Mali illallahu thumma anta, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah kemudian kamu, ya, kemudian si fulan. Nah, karena al-'athf bi thumma yaqtadi at-tartib wa at-ta'qib. Karena kalau diathafkan dengan kata thumma kemudian, itu berarti menunjukkan urutan dan datang setelahnya. Wa anna masyiatal 'abdi ta'ti ba'da masyiatillahi ta'ala la musawiyatan laha. Kehendak seorang hamba itu datang setelah kehendak Allah, tidak sama, ya, la musawiyatan laha, tidak sama dengannya, tidak berbarengan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'un, tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah menghendaki. Nah, fa masyiatul 'abdi tabi'atun li masyiatillahi ta'ala, maka kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal 'abdu wa in kanat lahu masyiatun khilafan lil jabariyah, ya. Kehendak hamba itu datang setelah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ya kita meyakini bahwa hamba memiliki kehendak, tidak sebagaimana orang-orang kelompok jabariyah. Maka ya, kalau mereka orang-orang jabariyah mengingkari adanya kehendak Allah Subhanahu wa, kehendak hamba. Nah, maka kehendak hamba datang setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqdiru ala ayyasha'a syai'an illa idza kana Allahu qad syaa'ahu. Tidaklah mampu seorang hamba menghendaki sesuatu, tidaklah mampu dia memiliki keinginan itu kecuali apabila Allah telah menghendakinya. Naam. Ya, juga khilafan lil qadariyah minal mu'tazilah wa ghairihim, berbeda dengan kelompok qadariyah yang menafikan takdir dari kalangan mu'tazilah dan lainnya. Naam. Tidak ada takdir dari Allah. Kalau menurut mereka orang-orang qadariyah, ahlussunnah wal jamaah meyakini ya, ada takdir, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hamba juga punya kehendak, punya keinginan. Nah, alladzina yasbituna lil 'abdi masyi'atan tukhalifu ma aradahu Allah. Orang-orang qadariyah, mereka menetapkan hamba itu punya kehendak yang berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hamba punya kehendak mandiri. Nah, keinginan sendiri, tidak ada takdirnya. Dia mau makan ya, dia harus berusaha. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Ya. Nah, Allah Maha Suci Allah dari apa yang mereka katakan. Memang dalam hal ini perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Qadariyah. Orang-orang yang mengingkari takdir juga berbeda dengan orang Jabariyah yang mengingkari kehendak manusia, ya, hanya tipis perbedaannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah meyakini ada takdir, menyelisih orang Qadariyah, namun hamba juga punya kehendak. Ya, hamba juga punya kehendak, namun kehendak itu terjadi setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang Jabariyah mengatakan hamba tidak punya kemampuan apa saja. Dia seperti dipaksa. Seperti bulu yang ditiup angin, seperti daun yang ditiup angin, tidak punya kekuasaan sama sekali. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala mendahului penciptaan langit dan bumi. Ya, semua ya. Nah, ya, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu telah diciptakan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga menetapkan wa ma tasya'una, tidaklah kalian berkehendak, yang itu berarti tidaklah ada kehendak pada diri kalian, berarti juga menetapkan adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang terjadi di dunia, ya, maka harusnya memahami bahwa kehendak Allah ada kehendak umum, ya, ada kehendak khusus, ya, iradah kauniyah dan ada iradah syar'iyah. Ya, ada kehendak umum, yakni semua yang terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang baik atau yang tidak baik. Ini kehendak umum dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terjadi di dunia ini kecuali telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah kauniyah qadariyahnya. Namun itu bukan berarti Allah mencintai hal-hal yang jelek. Ya. Nah, kehendak umum ini tidak berkaitan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Lahab, kafirnya Abu Jahal, itu semua adalah hal-hal yang jelek. Nah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah mencintainya. Dan kehendak yang kedua, ya, kehendak yang kedua, iradah syar'iyah, keinginan syar'iyah, keinginan syar'iyah diniyah, kehendak khusus, kehendak sesuai dengan agama, agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berkaitan dengan mahabbatullah. Tidak akan terjadi, ya, kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Tidak terjadi kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah syar'iyyah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kafirnya masuk Islamnya orang kafir itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyyah, namun kadang tidak terjadi karena Allah tidak menghendakinya secara kauniyah qadariyah. Ya, secara kauniyah qadariyah. Jadi yang terjadi di dunia itu pasti ya dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dengan iradah kauniyah. Yang baik-baik yang terjadi itu pasti dikehendaki dengan iradah syar'iyah diniyahnya. Jadi terkadang satu hal, satu perkara, satu kejadian berkumpul padanya dua jenis iradah. Karena itu terjadi, maka dikehendaki dengan iradah kauniyah. Karena itu baik, maka itu berarti juga dikehendaki dengan iradah syar'iyah diniyah. Kebaikan yang tidak terjadi, ya, kebaikan tidak terjadi berarti tidak dikehendaki dengan iradah syar'iyah maupun iradah kauniyah. Kejelekan yang terjadi itu berarti dikehendaki dengan iradah kauniyah tapi tidak dikehendaki dengan iradah syar'iyah. Nah, dengan begitu kita ya bisa memahami. Ya. Nah, orang baik kok mati? Jadi apa? Baik kok mati? Dikehendaki dengan kehendak apa? Nah, orang baik mati. Dikehendaki? Nah, dikehendaki dengan kauniyah. Ya. Nah, dikehendaki dengan orang jelek kok hidup? Nah, orang jelek kok diberi hidup? Dikehendaki dengan iradah kauniyah, tidak dikehendaki dengan iradah syar'iyah. Nah, karena kalau kematian itu satu musibah, kematian orang baik, ya, itu berarti Allah mencabut ilmu, berarti itu hal yang jelek. Maka hal yang jelek, ya, nah, dikehendaki dengan iradah kauniyah, bukan dengan iradah syar'iyah. Nah, baik, meskipun bisa tinggal dilihat, ya, bagi orang tersebut mungkin daripada sakit lama, ya, mungkin lebih baik dia mati. Karena dia baik, kalau mati dia segera mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia itu baik mungkin. Nah. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, min anwa'i syirkil asghar, dari jenis syirik kecil, asyirku bin niyat wal maqasid. Syirik dalam niatan dan tujuan. Nah, syirik dalam niatan dan tujuan. Wa huwa ma yusamma bisyirkil khafi. Nah, ini yang disebut dengan syirik yang tersembunyi. Ya, syirik tersembunyi. Karya'i, seperti misalnya riya. Seorang melakukan sesuatu ingin mendapatkan pujian. Wa huwa naw'an syirik khafi, ini dua macam. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, yang pertama ar-riya was-sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat orang lain kemudian mendapatkan pujian, ingin didengar oleh orang lain itu sum'ah, juga kemudian tujuannya mendapatkan pujian. Ar-riya'u mustaqqun min ar-ru'ya wal muradu bihi izharul ibadah bi qasdi ru'yatin nasi laha fayahmaduna sahibaha. Ya, kata riya' diambil dari kata ru'yah, pandangan, penglihatan. Maksudnya adalah orang menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat oleh manusia sehingga mereka memuji orang yang melakukannya, sehingga memuji dia. Itu riya. Wal farqu baina riya'i wa baina sum'ah, perbedaan antara riya dan sum'ah, anna riya lima yura minal amal kas-salati was-sum'ah lima yusma kal-qira'ati wal-wa'dhi wadh-dhikri. Ya. Perbedaan antara riya dan sum'ah, kalau riya itu untuk sesuatu yang dilihat seperti amalan kas-salati, misalnya seperti salat. Was-sum'ah, adapun sum'ah itu lima yusma, untuk sesuatu yang didengar. Jadi riya kaitannya dengan mata, sum'ah kaitannya dengan telinga. Karena dari kata sami'a, mendengar. Kal qira'ah seperti bacaan, bacaan Al-Qur'an, wal wa'dhi juga nasihat, wal dzikri dan berzikir. Nah, zikir-zikir. Ini sum'ah, melakukan ya zikir agar dipuji, sholawat dan sebagainya. Nah, membaca Al-Quran, dimerdukan suaranya, dibagus-baguskan, padahal biasanya tidak. Ya, tujuannya untuk supaya dipuji. Kalau ya tujuannya memang lillahi ta'ala, karena dalam hadis yang sahih Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, ya, tidak termasuk dari kami yang tidak mengindahkan suaranya dalam Al-Qur'an. Kalau tujuannya seperti itu, ya, itu insyaallah bukan termasuk sum'ah. Ini memang masalahnya adalah di hati, apa niatannya. Ya. Qala wa yadkhulu bi dzalika tahadduthul insani an a'malihi wa ikhbarihi biha. Dan masuk dalam riya serta sum'ah ini ketika seseorang menceritakan amalan-amalannya. Ya, menceritakan amalan-amalannya dan mengkhabarkannya. Ya, mengkhabarkannya. Ini ya adalah termasuk daripada riya atau sum'ah. Ya, riya atau sum'ah. Ketika dia berbicara, nah, dipuji oleh orang untuk memuji perbuatannya, ya, maka itu riya. Nah, kalau amalannya adalah bacaan, ya, diceritakan seperti itu, maka bisa masuk sum'ah. Walhasil semuanya adalah kejelekan, riya dan sum'ah. Ya, termasuk apa namanya musibah zaman ini, adanya handphone, orang lagi di Masjidil Aqsa, orang lagi di Masjid Nabawi, ya, kalau orang lagi di Arafah selfie, nah, kemudian dikirimkan, ini loh saya lagi di sini, ya, nah, saya bisa mencium Hajar Aswad atau macam-macam, ya, cerita demikian, nah, kemudian dipuji, itu, ya, tujuannya memang seperti itu, ya, maka itu termasuk riya dan sum'ah. Wa qad qala Allah ta'ala, dan Allah, padahal Allah azza wa jalla telah mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan sesungguhnya aku adalah manusia sama dengan kalian, diwahyukan kepadaku kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, hendaknya dia beramal saleh dan tidak mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Allah Rabbnya. tidak boleh berbuat syirik. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di mana ayat? Ibnu Qayyim mengatakan dalam mana ayat ini, ai kama annallaha wahidun la ilaha siwah, fakadzalika yanbaghi an takuna al-ibadatu lahu wahdahu. Sebagaimana Allah adalah zat maha esa, tidak ada sesembahan yang benar selainnya, maka seperti itu juga semestinya ibadah itu yang dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, dilakukan hanya untuk Allah. Fakama tafarrada bil ilahiyyati yajibu ayyufrada bil ubudiyyah. Sebagaimana Allah maha esa dengan keilahan, bahwa hanya Allah zat yang berhak untuk diibadahi, maka semestinya diesakan dengan ibadah kita. Fal amal salih wal khali minar riya al muqayyadi bis sunnah. Maka yang dikatakan amal salih itu, kata Ibnu Qayyim, adalah amal yang bersih dari riya dan muqayyad bis sunnah, teratur dengan sunnah, dilaksanakan sesuai dengan sunnah. Nah, waqad tawa'ada al-mura'ina bil wail, juga sebaliknya Allah azza wa jalla mengancam orang-orang yang riya dengan wail, kecelakaan, kebinasaan atau neraka wail. Faqala ta'ala, Allah azza wa jalla katakan, fa wailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladziina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang salat, yang melalaikan salatnya, yang mereka riya dalam amalnya, dalam salatnya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi perkakas rumah tangga, tidak meminjamkan kepada tetangganya, tidak berbuat baik kepada tetangga. Nah, wail bagi mereka, alladzina hum yura'un, celaka bagi mereka. Wa akhbara anna riya'a min sifatil munafiqin, juga Allah azza wa jalla memberitahukan bahwa riya itu sifatnya orang-orang munafik, akhlaknya orang-orang munafik, perilaku mereka. Faqala ta'ala, Allah azza wa jalla katakan, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'unan nas. Nah, sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah subhanahu wa ta'ala, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menipu mereka, membalas tipuan mereka. Nah, dan mereka tidak sadar. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Ya, tidak ikhlas salatnya, tapi hanya ingin mendapatkan pujian. Oleh karenanya di saat gelap, waktu salat Isya dan salat Subuh, itu salat paling berat bagi mereka. Mereka tidak mendatanginya. Nah, karena amalan mereka riaan, dilakukan secara ria, tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Baik. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Nah, aku sekutu yang paling kaya, tidak butuh kepada persekutuan. Siapa yang beramal suatu amalan, dia persekutukan aku padanya dengan yang lain, dengan selainku, ghairi, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah, tidak akan diterima amalan yang disekutukan. Orang yang riya dan sum'ah, ya, tidak diterima amalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ay man qasada bi'amali ghairi minal makhluqin taraktuhu wa syirkahu. Arti hadis ini bahwa orang yang beramal, orang yang berniat dengan amalannya, Orang yang mengamalkan sesuatu tapi niatannya untuk selain Allah, untuk mendapatkan pujian, apakah dengan perbuatannya atau dengan apa yang dia yang diperdengarkan, nah itu berarti tujuannya selain Allah. Minal makhlukin, dari makhluk-makhluk. Maka aku tinggalkan, kata Allah Azza wa Jalla, aku tinggalkan amalan itu, wa syirkahu, dan kesyirikannya. Wa fi riwayat Ibn Majah, dalam satu riwayat dalam Sunan Ibn Majah, dengan lafaz fa ana minhu bari'un wa huwa lilladzi asyrak. Ya, fa ana minhu bari'un, aku berlepas diri darinya dan amalan itu ya bagi siapa yang dia persekutukan. Baik. Qala Ibnu Rajab, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala menjelaskan dalam masalah riya. Nah, qala i'lam anna al-'amala li ghairillahi aqsam. Ketahuilah bahwasanya amalan untuk selain Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Wa taratan yakunu riya'an mahdha. Kadang-kadang amalan itu riya' murni. Riya' 100% kahalil munafiqin. Seperti keadaan orang-orang munafik. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat An-Nisa 142 tadi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Nah. Wa hadha riya'ul mahdhu, riya' tulus murni, ya. Seperti ini, la yakadu yasduru min mu'minin. Hampir tidak pernah muncul dari seorang yang beriman. Orang yang memiliki iman, nah, ya, insyaAllah tidak melakukan seperti ini. Fi fardhi sholati wasiyam, dalam kewajiban sholat dan puasa. Karena dasarnya dia mukmin, maka dia lakukan itu karena iman, karena perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wa qad yasjuru fi shadaqatil wajibah, namun bisa jadi muncul, ya, dalam sedekah yang wajib. Shadaqah, kalau salat dan puasa, nah, ya, hampir tidak pernah ada seorang mukmin yang riya 100%. Namun dalam sedekah yang wajib, yakni zakat, au al-hajjil wajib atau haji yang wajib, au ghairihima min al-amali dhahirah, atau yang lainnya dari amalan-amalan yang kelihatan, au allati yata'adda naf'uha, atau yang menjalar manfaatnya kepada yang lain, ya, manfaatnya dirasakan oleh orang lain, fa innal ikhlasa fiha aziz, maka keikhlasan dalam amalan-amalan itu azizun, suatu hal yang sulit, berat. Nah. Ya. Wa hadzal amal la yashukku muslimun annahu habitun wa anna sahibahu yastahiqqul maqta min Allah wal uqubah. Amalan seperti ini tidak diragukan bahwa dia adalah amalan yang habit, gugur. Ya, gugur. Pelakunya berhak mendapatkan kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa taratan yakunu al-'amalu lillah wa yusyarikuhu riya. Kadang-kadang kemungkinan yang kedua, amalan itu asalnya milik Allah, ikhlas dilakukan karena Allah, kemudian ya disertai dengan riya. Ikhlas, tapi ada juga riya-nya sejak dari awal. Ya. Nah, bersedekah tapi juga ya ada keikhlasannya, ya ada niatannya lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ya ben ya ora diarani bakhil karo tunggu teparu. Misalnya, dari awal berniat seperti itu. Maka dikatakan fa in syarakahu min aslihi, kalau niatan riya itu ada sejak dari awal amalan tersebut, fannususus sahihatu tadullu ala butlanihi. Maka riwayat-riwayat yang sahihah baik dari ayat Al-Quran dengan penafsirannya yang benar ataupun hadis-hadis menunjukkan batilnya, batalnya ya, amalan seperti itu. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma in kana aslul amali lillah, adapun ketika asal amalan itu semestinya atau diniatkan untuk Allah, ya, dasar amalnya atau pertama awalan itu diniatkan lillah, orang pertama salat lillahi taala. Pertama membayarkan zakat, ya, berangkat dari rumahnya menyetorkan ke amil zakat atau langsung memberikan kepada orang miskin yang berhak mendapatkannya, asalnya lillah. Tsumma tara'at alaihi niyatur riya, kemudian datang kepadanya niat riya. Fa in kana khatiran dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Kalau itu hanya satu bayangan dalam benak, kemudian dia usir, ya, nah, membawa harta untuk disedekahkan dari rumah, niatannya ikhlas. Kemudian di tengah jalan ketemu temannya, ditanya mau kemana. Nah, semestinya dia sembunyikan, ya, karena pertanyaan seperti itu nggak usah, nggak mesti dijawab, ya, apa, jujur juga nggak apa-apa. Karena dia juga iseng juga, mau kemana, ya dah, nah iseng, ya, mau ke depan, ya, jangan juga bisa, ya dah, dia memang berjalan ke depan, ya dah, nah tidak bohong, nah, ya, karena kalau dijawab bisa takut kemudian nanti oh ria, mau bayar zakat, nah nanti setan ya. Mengiring, oh mau bayar zakat, ya toh, kue mau ngapain, kue bayar zakat, apa ngomong. Nah, seperti itu. Nah. Kalau kemudian, ya, itu cuma bayangan, kemudian diusir, dibuang dari dalam hatinya, dibuang dari pikirannya, maka la yadurruhu bi ghairi khilaf. Yang seperti ini tidak mengganggu niatan dan amal dia, tanpa perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi wa in istarsala ma'ahu, apabila niatan jelek itu terus dia terus bersamanya, dia bebaskan, dia terima, dia iakan, dia benarkan, terus ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam niatannya, bahwa nam yuhbitu amalahu. Pertanyaan di sini, fahal yahbitu amaluhu aula fayujaza ala asli niyatihi, apakah gugur amalan orang seperti itu atau tidak, atau dia hanya dibalas dengan niatan asalnya saja. Fi dzalika ikhtilafun bainal ulama, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama, minas salaf, dari kalangan para salaf saleh. Qad hakahu al imam Ahmad wa Ibnu Jarir, telah diceritakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Warajjaha, dan keduanya merajihkan, menguatkan, anna amalahu la yabtulu bidari, bahwa amalan orang seperti itu tidak batal dengan adanya riya yang datang kemudian itu. Wa annahu yujaza biniyatihil ula, dan dia akan diberi balasan dengan niatan pertamanya. Ya, dengan niatan pertamanya. Wa huwa marwiyun anil Hasan al-Basri wa ghairihi, dan pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri, ya, dari kalangan para tabi'in dan lainnya. Nah, selesai penukilan dari Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala. Saya seorang kemudian mengatakan, "Fatahaffadhu 'ala a'malikum min asy-syirki a'dhama mimma tatahaffadhuna ala anfusikum min a'daikum." Maka hendaknya kalian itu menjaga amalan-amalan kalian dari kesyirikan. Lebih besar penjagaan itu daripada kalian menjaga diri kalian dari musuh-musuh kalian. Wa a'dhama mimma tatahaffadhuna ala amwalikum min as-sirraq. Juga lebih besar daripada penjagaan kalian dari para pencuri. Nah, ya, mestinya amalan kita dijaga, dibentengi, selalu waspada, diperiksa setiap saat. Sebagaimana kita selalu berhati-hati, ya, kita ketika berjalan di daerah musuh, misalnya, atau ada musuh, ya, kita punya musuh. Nah, kita juga, nah, kita selalu menjaga harta dari para pencuri dan orang-orang jelek sejenisnya. Fa inna khatara syirki 'adzim, karena bahaya dari kesyirikan itu bahaya yang besar. Nas'alullaha lana wa lakum as-salamata wal ikhlasa fil qawli wal 'amal. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita dan kalian semua keselamatan dan keikhlasan dalam perkataan dan amalan. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.